إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ya ikhwah, azan ya Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian kita yaitu qaidut tahdits fi fununi min fununi mustalahil hadis yang ditulis oleh Al-Imam Jamaluddin Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah. Masih kita membahas tentang bayan mashtamala alhis sahih faqat wa maghari, ya, penjelasan tentang apa yang terkandung di dalam kitab-kitab kitab-kitab hadis, ya, yang masyhur seperti Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, demikian pula Muwatta Malik, demikian pula, ya, kitab-kitab daripada kitab para ulama yang mengumpulkan di situ tentang hadis-hadis, ya, baik yang hadis yang sahih maupun hadis yang dhaif. Telah kita sebutkan kemarin, ya, ada sebuah pertanyaan yang disebutkan dalam buku ini, yaitu hal kullu ma fi hadhil kutubi dhikham kasunanil arba'ah wa tasanif al-bayhaqi wa tasanif ad-darqutni wal hakim wa ibn abi shaybah wa ghariha min al-kutubi al-mushtahirah min al-ahadith al-majmu'ah sahihun li dhatihi aw li ghairihi aw hasanun li dhatihi aw li ghairi amla. Apakah, ya, hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab besar ini seperti Sunan yang 4 itu Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, demikian pula, ya, kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Baihaqi, demikian pula yang ditulis oleh Darqutni, Al-Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya dari kitab-kitab yang masyhur, ya, yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah semua hadisnya itu sahih? Baik sahih li dhati atau li wari, atau hasan, atau bagaimana? Kata beliau, al-jawab, dijawab oleh penulis kitab al-ajwibatul fadilah, laisa kullu ma fi hadhil kutub wa amthaliha sahihan au hasanan, bal hiya mustamilatun ala al-akhbari sahihati wal-hasanati wal-dha'ifati wal-mawdu'ah. Tidak semua hadis yang ada dalam kitab-kitab yang disebutkan tadi, ya, semuanya sahih atau hasan. Namun, di sana, kata beliau, ada hadis-hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada juga yang dhaif, bahkan ada juga yang palsu. Amma kutubus sunan, adapun kitab sunan, yaitu sunan yang 4, ya, sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, فذكر ابن الصلاح والعراقي وغيرهما أن فيها غير الحسن من الصحيح والضعيف. Maka Ibn Salah, demikian pula Al-Imam Al-Iraqi, yang menyebutkan bahwasanya di dalam kitab sunan itu ada yang yang sahih, ada juga yang hasan, ada juga yang dhaif. وذكر النووي أن في السنن الصحيحة والحسن والضعيف والمنكر. Demikian pula Imam Nawawi rahimahullah, yang menyebutkan, ya, bahwa di dalam kitab sunan itu Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah ada yang sahih, ada yang hasan, ada juga yang dhaif, dan demikian pula ada yang munkar. Ya. Wa min huna i'taradu 'ala tasmiyati sahih sahib al-masabih ahadits as-sunan bil hisan. Dari sini para ulama yang memprotes atau tidak setuju, ya, dengan penulis kitab Al-Masabih, yaitu Al-Imam Al-Baghawi, di mana Imam Al-Baghawi di dalam kitab Masabihus Sunan, Masabihus Sunnah, ya, menyebutkan bahwa hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam yang 4 itu diberikan istilah dengan istilah hasan. Maksudnya, ya, kalau beliau mengatakan hadis ini hasan, artinya bahwa hadis tersebut ada di dalam Sunan yang 4. Ya, padahal Di dalam sunan yang empat itu, ya tidak semua hadisnya hasan, bahkan ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan juga ada yang mungkar sebagaimana telah disebutkan tadi ya dari para ulama. Ya, maka dari itu para ulama mengatakan bi annahu istilahun la yu'raf 'inda ahli al-fan. Ini adalah istilah yang tidak dikenal oleh para ulama hadis. Jadi ini hati-hati ya, ya siapa saja yang membaca buku Masabih Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi, jangan terpengaruh dengan kata-kata beliau hasan. Ya. Dan jangan pula kemudian mengambil kesimpulan bahwa hadis ini dihasankan oleh beliau. Tapi itu istilah khusus ya dari Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Misbahus Sunnah, Masabihus Sunnah, bahwa maksud beliau, bahwa maksud hasan artinya yang ada di dalam kitab ya Sunan yang empat. Tentu sudah kita sebutkan tadi bahwa kitab Sunan yang empat ya mencakup padanya hadis sahih, hadis hasan, bahkan ada juga yang dhaif dan munkar. وذكر العراقي أنه قد تساهل من أطلق الصحيح على كتب السنن. الإمام العراقي ya telah menyebutkan bahwa orang yang memutlakkan atau ya mengatakan bahwa kutubus sunan, sunan empat yaitu Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah sebagai kitabus sahih, ya kitab yang sahih, maka ini dia telah melakukan sebuah sikap yang terlalu longgar, tasahul. Ya, kenapa demikian? Sudah kita sebutkan bahwa tidak semua hadisnya sahih. Ya. Ka Abi Thahir As-Silafi. Siapa di antara ulama yang menyebutkan bahwasannya kitab Sunan ini adalah kitab sahih? Ya, di antaranya Abu Thahir As-Silafi. Di mana ia mengatakan tentang Kutubul Khamsah, ittafaqu ala sihhatiha ulama'ul masyriq wal maghrib. Katanya para ulama di timur dan barat bersepakat akan kesahihan hadis-hadis yang ada dalam kutub yang lima itu. Ya. Maka ini sebuah apa namanya perkataan yang tidak sahih, tidak benar. Kenapa? Dalam Sunan Abu Daud banyak ya hadis-hadis lemah. Dalam Sunan Tirmidzi demikian pula. Dalam Sunan Nasa'i demikian pula, apalagi Ibnu Majah. Ya. Wakal Hakim haitsu atlaqa ala Jami' at-Tirmidzi al-Jami' as-Sahih. Demikian pula Al-Hakim. Ya, ketika menamai Sunan Tirmidzi katanya al-Jami' as-Sahih. Ya, seakan-akan Imam Al-Hakim mengatakan bahwa Sunan Tirmidzi itu hadisnya semua sahih, padahal tidak demikian. Wakadzalika Al-Khatib, demikian pula Al-Khatib Al-Baghdadi. وذكر الذهبي في أعلام سيار النبلاء. Sementara Imam Al-Dhahabi menyebutkan dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, "Anna a'la ma fi kitab Abi Daud min ath-thabit ma akhrajahu shaykhan. Wa dhalika nahwu shatr al-kitab. Thumma yalihi ma akhrajahu ahadu shaykhain wa raghiba anhu al-akhar. Thumma yalihi ma raghiba anhu." وكان إسناده جيدا سالما من علة وشذوذ ثم يليه ما كان إسناده صالحا وقبل العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصعدا ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه فمثل هذا يسكت عنه أبو داود غالبا ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة رواته فهذا لا يسكت عنه بل يهنه غالبا وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته. Kata Al-Imam Al-Dhahabi mengomentari tentang Sunan Abu Daud secara khusus, kata beliau bahwa hadis-hadis yang ada dalam Sunan Abu Daud itu bertingkat-tingkat. Ya, ada hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan ini sekitar setengah buku. Artinya setengah buku Sunan Abi Daud itu disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Tingkatan yang kedua yaitu yang dikeluarkan oleh salah satunya saja, itu Bukhari doang, Bukhari saja atau Muslim saja. Ya. Dan sanadnya juga jayyid dan selamat dari ilat dan syadz, ya penyakit hadis dan syudzudz, Syudzud itu sudah kita jelaskan akhi, yaitu hadis yang menyelisihi perawi-perawi lain yang lebih thiqat. Tsumma yalihi, tingkatan yang ketiga, makana isnadu salihan, yaitu yang sanadnya salih dan diterima oleh para ulama karena ia mempunyai dua jalan, walaupun kedua-duanya lemah namun saling menguatkan, sehingga ini masuk dalam kategori hasan li wairihi. Tsumma yalihi, dan tingkatan keempat yang ada dalam Sunan Abu Daud, kata Imam Adz-Dzahabi, ma dha'ufa isnaduhu li naqsi hifdhi rawihi, yaitu yang sanadnya dhaif, tapi ya, kedhaifannya itu karena akibat hafalannya yang lemah. Dan perlu diketahui ya akhi, bahwa ya, hadis yang dhaif karena perawinya yang hafalannya lemah, itu dhaifnya ringan, tidak berat. Famislu hadza, yang seperti ini, kata Imam Adz-Dzahabi, seringkali Abu Daud diam. Ya, ini menunjukkan akhi bahwa tidak semua hadis yang didiamkan oleh Abu Daud itu dianggap sebagai hadis yang hasan, tidak seperti yang dianggap oleh sebagian ulama. Ya, diamnya Abu Daud banyak sekali faktor ya. Bisa jadi Abu Daud mendiamkan karena sudah masyhur akan kedhaifannya. Bisa jadi karena diamnya Abu Daud bahwa hadis ini lemahnya ringan, barangkali ya nanti akan ditemukan jalan lain yang tidak ditemukan Abu Daud yang ternyata ringan, sama-sama ringan lemahnya, sehingga menaikkan derajatnya kepada hasan. Nah, itulah diantara alasan kenapa Abu Daud mendiamkannya. Ya. Tsumma yalihi ma kana bayyin adh-dha'fi. Kemudian tingkatan yang kelima, ini yang paling rendah. Ya. Yaitu yang jelas-jelas lemahnya. Perawi-perawinya jelas kelemahannya. Dan yang seperti ini biasanya Abu Daud tidak diam. Ya, bahkan seringkali Abu Daud menganggap hadis ini misalnya lemah, dhaif. Atau terkadang diam, kenapa? Karena sudah masyhur. Semua orang tahu di zamannya bahwa hadis ini memang sangat lemah. Ya. Namun kemudian di zaman sekarang diamnya Abu Daud tidak terkadang difahami, wah Abu Daud diam berarti beliau menyetujui, tidak demikian tentunya. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Ini komentar atau perkataan Imam Adz-Dzahabi tentang Sunan Abi Daud. Adapun Sunan At-Tirmidzi, maka dikomentari oleh Abu Nasr Abdul Rahim bin Abdul Khaliq. Beliau berkata, Al-Jami', yani Jami' At-Tirmidzi, ala arba'ati aqsam. Ada empat bagian. Ya, sebagaimana halnya Sunan Abi Daud tadi dibagi oleh Al-Imam Adz-Dzahabi menjadi lima tingkatan. Maka di sini ya Al-Imam Abu Nasr Abdul Rahim bin Abdul Khaliq membagi Sunan Tirmidzi menjadi empat tingkatan. Qismun maqtu'un bi sihhatihi. Ya, tingkatan yang pertama, bagian yang pertama yaitu yang sudah dipastikan akan kesahihannya. Ya, dari Sunan Tirmidzi. Wa qismun 'ala syarti Abi Dawud wa Nasa'i. Ya. Bagian yang kedua yaitu hadis-hadis yang sesuai dengan syarat Abu Daud dan Nasa'i. Ya, di mana syarat Abu Daud dan Nasa'i ya telah disebutkan bahwa terkadang Imam Abu Daud Abu Daud dan Nasa'i itu mereka tidak mengeluarkan perawi yang disepakati oleh para ulama akan kedhaifannya. Ya. Wa qismun abana 'an illatihi. Bagian yang ketiga adalah hadis-hadis yang dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi penyakit yang ada dalam hadis tersebut. Ya. Wa qismun rabi abana anhu fa qala ma akhrajtu fi kitabi hadza illa haditsan 'amila bihi ba'dul fuqaha. Adapun bagian yang keempat yaitu hadis yang dikatakan oleh Tirmidzi begini, aku tidaklah mengeluarkan dalam kitabku ini kecuali hadis yang sudah diamalkan oleh sebagian para fuqaha. Ya. Kecuali beberapa hadis. Itu hadis man syarib fa in syariba fir rabi afaqtulu. Ya, siapa yang minum arak ya sampai 4 kali maka bunuhlah ia. Maka itu tidak diamalkan oleh para fuqaha. Bahkan sebagian para fuqaha mengatakan bahwa hadis itu mansukh. Ya. Nah ini ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Jadi al-Imam At-Tirmidzi mengeluarkan hadis-hadis dalam sunannya itu ya adalah hadis-hadis yang memang diamalkan oleh para ulama dan telah dibagi tadi kepada beberapa bagian bahwa ada hadis yang memang sudah dipastikan kesahihannya, ada juga yang sesuai dengan syarat Abu Daud dan Nasai, ada juga yang beliau jelaskan akan ilatnya, ada juga yang ya beliau sebutkan demikian. Adapun Ibnu Majah, kata beliau, "Qad kana Ibnu Majah hafizan, saduqan wasi'al ilm, wa innama ghadda min rutbati sunanihi ma fil kitab min al-manakir wa qalil min al-mawdu'at." Adapun Ibnu Majah, maka beliau seorang hafiz, alim, saduq, dia sangat luas ilmunya. Namun Sunan Ibnu Majah ini paling rendah di antara kitab-kitab yang lain dari kitab Sunan. Dibandingkan dengan Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, ya maka Ibnu Majah ini yang paling rendah. Kenapa? Karena banyak di dalam Sunan Ibnu Majah ini hadis-hadis yang mungkar dan sedikit dari hadis-hadis yang palsu. Ya. Berkata Ibnu Salah di dalam mukaddimahnya ketika mengomentari ya kitab-kitab ini. Kata beliau, "Kitabu Abi Isa At-Tirmidzi aslan fi ma'rifatil haditsil hasan." Kitab Abu Isa At-Tirmidzi, yaitu Sunan Tirmidzi, adalah merupakan pokok dalam mengetahui hadis hasan. Artinya bahwa ya, Sunan Tirmidzi ini adalah merupakan madhan ahadits al-hisan, yaitu tempatnya ya hadis-hadis yang hasan, karena banyak sekali hadis-hadis yang hasan dalam kitab Sunan Tirmidzi ini. Bahkan memang ya beliaulah Imam At-Tirmidzi lah yang pertama kali memperkenalkan ya hadis itu terbagi menjadi tiga, yaitu sahih, hasan dan dhaif. Ya sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya beliaulah yang pertama kali membagi hadis menjadi tiga, yaitu sahih, hasan dan dhaif. Ya. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang kemudian memasyhurkan istilah hasan li ghairihi. Ya. Beliau yang kemudian membawakan banyak sekali hadis-hadis yang termasuk padanya dikategorikan sebagai hasan li ghairihi. Makanya Ibnu Salah mengatakan bahwa Sunan Tirmidzi itu ya merupakan tempat hadis-hadis yang hasan. Artinya banyak. Wa illa banyak juga yang sahih, ada juga yang dhaif dan ada juga yang ya sangat dhaif. Wallahu a'lam. Namun tidak ada yang palsu. Berbeda dengan Ibnu Majah ada yang palsu. Ya. Waqala aydan, dan berkata juga Ibnu Salah, wa min madhanihi sunan Abi Daud, dan di antara tempat banyaknya hadis hasan juga adalah Sunan Abu Daud. Ya. Ruwina anhu annahu qal, dan telah diriwayatkan kepada kami bahwasannya Abu Daud berkata, itu dalam kitab beliau Risalah, ya surat beliau kepada penduduk kota Mekah. Ya, kata beliau, zakartu fihi sahih wa ma yushbihu wa yuqaribuhu. Ya, aku menyebutkan di dalam Sunan Abu Daud ini yang sahih dan yang serupa dengannya dan yang dekat dengannya. Ya, demikian pula diriwayatkan bahwa Abu Daud berkata, innahu yadhkur fi kulli babin asah ma ya'rifu fi dhalikal bab. Ya, bahwa beliau berusaha untuk menyebutkan pada setiap bab dalam Sunan Abi Daud itu yang paling sahih dalam bab itu. Ingat ya, kata-kata yang paling sahih dalam bab itu tidak menunjukkan bahwa sudah pasti sahih. Ya mungkin dalam bab itu hadis-hadisnya semuanya lemah, tapi ada yang paling sahih, tapi kategorinya cuma hasan, maka dikatakan yang paling sahih. Atau semuanya lemah, tapi ada yang ringannya lemah, apa yang lemahnya ringan satu, maka dikatakan yang paling sahih, walaupun lemahnya ringan. Ya. Waqala ma kana fi kitabi min hadithin fihi wanahu fahanun syadidun bayyantuhu. Kata Abu Daud, ya, bahwasanya yang ada dalam kitabku dari hadis yang sangat lemah, aku akan jelaskan. Wa ma lam adzkur fi syai'in fa huwa shalih. Adapun yang aku sebutkan, ya aku tidak sebutkan apa-apa, alias ya bahwasanya Abu Daud diam saja, kata Abu Daud, maka dia shalih dan sebagiannya lebih sahih dari sebagian yang lainnya. Ya. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang makna perkataan Abu Daud shalih ini. Apa maksudnya? Qultu, aku berkata, kata Ibnu Shalah, fa'ala hadha ma wajadnahu fi kitabihi madhkuran mutlaqa wa laysa fi wahidin min as-sahihain wa la nassa ala sihhatihi ahadun mimman mayyaza baina as-sahih wal hasan jazimna bi annahu min al-hasan inda Abi Daud wa qad yakunu fi dhalika ma laysa bi hasan inda ghairi. Kata Ibnu Shalah, atas dasar ini yang kami temukan dalam kitab beliau, ya, dalam kitab Sunan Abu Daud, dan Abu Daud diam, tidak mengatakan apa-apa, dan ternyata hadis itu pun juga tidak ada dalam Sahihain, tidak pula ada ulama yang menyatakan kesahihannya, tidak pula mengatakan dhaifnya, maka kami bisa pastikan bahwasanya hadis itu hasan menurut Abu Daud. Ya, menurut Abu Daud. Ini pendapat siapa? Al-Imam Ibnu Shalah. Sementara Imam Adz-Dzahabi, ia memandang bahwasanya yang didiamkan oleh siapa? Abu Daud, ya, Al-Imam Abu Daud, biasanya itu adalah hadis-hadis yang ada padanya perawi yang lemah hafalannya. Sehingga kalau memang ternyata demikian, berarti hadisnya lemah. Ya. Yang rajih wallahu alam, yang didiamkan Abu Daud itu bertingkat-tingkat. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada pula yang dhaif, wallahu alam. Ya. Mungkin ini saja ya, pembahasan kitab Qaidut Tahdits. Ya, untuk sementara kita pending insyaallah sampai pertemuan yang akan datang, dan sekarang kita membacakan beberapa hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Al-Dha'ifah wal-Mawdu'ah, yang merupakan kumpulan hadis-hadis yang lemah dan palsu. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-48. Al-waladu sirru abih, anak itu rahasia ayahnya. Syekh Al-Albani berkata, la asla lahu, hadis ini tidak ada asalnya. Apa sih maksudnya tidak ada asalnya? Yaitu tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang masyhur. Ya, tidak ditemukan juga sanadnya. Siapa yang mengatakan bahwasanya hadis ini tidak ada asalnya? Ya, selain Syekh Al-Albani, diantaranya Al-Imam As-Sakhawi dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah, As-Suyuti dalam kitab Ad-Durar, dan diikuti oleh Az-Zarkashi dalam kitab Al-Tadhkirah, dan disebutkan oleh As-Sagani dalam kitab beliau Al-Hadis Al-Mawdu'ah. Ya. Dan maknanya juga tidak benar, tidak lurus. Ya, kenapa? Karena para nabi banyak yang bapaknya musyrik. Ya, seperti Nabi Ibrahim. Ada juga nabi yang anaknya musyrik, seperti anaknya Nabi Nuh. Maka ya, hadis ini bukan hanya sebatas tidak ada asalnya, bahkan tidak sesuai dengan kenyataan. Hadis nomor 49. Man zara qabra abawayhi aw ahadihima fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba birra. Siapa yang mengunjungi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya di setiap hari Jumat, maka akan diampuni dosanya dan ditulis sebagai kebaikan, ya, bakti dia kepada orang tuanya itu. Hadis ini, kata Syekh Al-Albani, maudhu' palsu. Dikeluarkan Al-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Saghir dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Ya, dari jalan Muhammad bin Nu'man, dari Abdurrahman, dari Yahya bin Al-Ala Al-Bajali, dari Abdul Karim Abi Umayyah, dari Mujahid, dari Abu Hurairah secara marfu', ia berkata demikian. Ya. Dan di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Muhammad bin Nu'man. Ya, Muhammad bin Nu'man dikatakan di dalam kitab Lisanul Mizan yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, wa ia majhul. Ya. Dan apa namanya, Yahya bin Ma'in mengatakan, ya, bahwa ia matruk. Sementara Waqi' ibn al-Jarrah, demikian pula Imam Ahmad, mengatakan dia kadzab yadha'ul hadis, ia tukang memalsu hadis dan suka berdusta. Siapa dia? Yaitu Muhammad bin Nu'man bin Abdurrahman. Ya, Muhammad bin Nu'man bin Abdurrahman. Ibn Adi, ya, berkata tentang Muhammad bin Nu'man bin Abdurrahman ini, kata beliau, wadda'fu ala riwayatihi bayyin wa hadithuhu mawdu'at. kelemahan dalam riwayat-riwayatnya jelas sekali dan hadis-hadisnya palsu. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, selain Muhammad bin Nu'man yang ternyata dia kadzab, dia suka memasukkan hadis, ternyata ada juga dalam perawi apa dalam sanadnya perawi yang bernama Abdul Karim bin Abi Umayyah. Ya, Abdul Karim Abu Umayyah ini dia dinyatakan dhaif oleh para ulama, jadi dhaif oleh Al-Tabrani. Ya. Demikian pula ikhwatul Islam Yahya bin Al-Ala. Yahya bin Al-Ala yang ada di dalam sanadnya juga ternyata majhul. Ya. Ternyata bukan cuma majhul. Kata Syekh Al-Albani, Yahya bin Al-Ala tidak majhul. Bal huwa ma'ruf, tapi ia dikenal tapi dengan kedustaan. Berarti di dalam sanad ini ya ada tiga penyakit. Dua perawi tukang berdusta, yaitu Muhammad bin Nu'man bin Abdurrahim, ya, dan Yahya bin Al-Ala Al-Bajali. Ini tukang berdusta dua-duanya. Demikian, dan yang ketiga yaitu Abdul Karim Abu Umayyah, ini hadis apa perawi yang dhaif. Maka dari itu, ya, Syekh Al-Albani berkata hadis ini maudhu, hadis ini palsu. Dan ini subhanallah, terkadang kita lihat di masyarakat masih diamalkan hadis palsu ini akhirnya. Mereka mengunjungi atau berziarah kubur kepada orang tuanya di setiap hari Jumat. Subhanallah. Hadis yang ke-50 masih semakna dengan hadis tadi. Man zara qabra walidayhi kulla jumu'atin faqara'a indahuma aw indahu yasin ghufira lahu bi'adadi kulli ayatin aw harfin. Siapa yang berziarah kubur kedua orang tuanya di setiap hari Jumat, lalu ia membacakan di sisi kuburannya itu surat Yasin, maka akan diampuni untuknya sesuai dengan jumlah ayat atau huruf yang ada dalam surat Yasin. Hadis ini kata Syekh Al-Albani maudhu', palsu. Dikeluarkan oleh Ibn Adi. Demikian pula Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan. Demikian pula Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab As-Sunan. Dari jalan Abu Su'ud, Yazid bin Khalid, haddathana Amr bin Ziyad, haddathana Yahya bin Salim At-Taifi an Hisham bin Urwah an Abihi an Aisyata an Abi Bakrin As-Siddiq marfu'an. Ya. Sebagian ahli hadis berkata hadis ini tidak sabit. Ibn Adi berkata batil. Ya, hadis ini batil. Ya. Kenapa? Di dalam sanadnya ada yang bernama Amr bin Ziyad Abul Hasan Al-Thawbani. Dia dikatakan oleh Ibn Adi maudhu', ya, pemalsu hadis. Demikian Ibn Adi berkata Amr bin Ziyad, ya, banyak sekali kesalahan-kesalahannya. Di antaranya dia suka mencuri hadis dari perawi-perawi thiqat. Ya, bahkan cuma bukan hadis-hadis yang sahih, bahkan hadis-hadis yang palsu. Wa kana huwa yuttaham bi wad'iha, dan dialah yang dituduh oleh para ulama memalsukan hadis ini. Ad-Darqutni berkata mengomentari tentang Amr bin Ziyad, yad'ul hadis, dia suka memalsukan hadis. Masya Allah. Ya. Sehingga Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini maudhu', palsu. Dan sekali lagi sayang hadis ini banyak, ya, apa namanya, diamalkan oleh banyak kaum muslimin. Di mana mereka apa namanya membacakan surat Yasin di kuburan kedua orang tuanya, padahal hadisnya palsu. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis berikutnya hadis nomor 51. Inna Allah yuhibbu 'abdahu al-mu'min al-faqir al-muta'affif abal 'iyal. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang beriman dan fakir, dan ternyata karena walaupun dia fakir tapi ia tetap menjaga kehormatannya, ya abul 'iyal, ya, dan dia orang yang miskin. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaif, dikeluarkan Ibnu Majah di jilid 2 halaman 529, dan juga Al-Uqayli dalam Abu Afa. Dari jalan Hammad bin Isa, حدثنا موسى بن عبيدة أخبرني القاسم بن مهران عن إمران بن حسين secara مرفوع. Ya. Kemudian Al-Uqayli berkata bahwa Al-Qasim bin Mihran tidak mendengar dari Imran bin Husain. Ya. Dan yang meriwayatkan dari Al-Qasim bin Mihran adalah Musa bin Ubaidah, dia matruk, sehingga ini cacat dari dua sisi. Sisi yang pertama, keterputusan antara Al-Qasim bin Mihran, di mana ia tidak mendengar dari Imran. Yang kedua, perawi dari Al-Qasim yang bernama Musa bin Ubaidah matruk. Ya. Dan Al-Busiri dalam kitab Az-Zawaid menyetujuinya dan berkata sanadnya memang dhaif, kata beliau. Qultu, aku berkata, kata Syekh Al-Albani, falil hadis illatan. Hadis ini mempunyai dua ilat. Ya, yang diambil dari perkataan Al-Uqayli tadi, yaitu keterputusan dan kedhaifan Musa bin Ubaidah. Dan ternyata ada ilat yang ketiga dari hadis ini, yaitu jahalat Ibnu Mihran, yaitu Al-Qasim bin Mihran sendiri majhul. Apa sih majhul? Majhul itu ada dua ya, ada majhul hal dan ada majhul ain. Majhul ain itu yaitu yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang perawi. Ya. Dan tidak ada yang mentsikahkannya. Sedangkan majhul hal tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali dua orang perawi dan tidak ada yang mentsikahkannya. Itu majhul, dan perawi yang majhul itu ya termasuk perawi yang lemah. Wa illatun rabi'ah, ternyata ada penyakitnya yang keempat. Wa hiya Hamad bin Isa al-Wasiti, dikatakan al-Hafidh dhaif. Ya, berarti hadis ini ada empat penyakit. Ya, setelah kita melihat sanadnya, kita memeriksa sanadnya. Ya. Yaitu Hamad bin Isa dhaif, Musa bin Ubaidah matruk, Al-Qasim bin Mihran majhul, selain juga dia tidak mendengar dari Imran sehingga terputus. Bayangkan akhi, empat penyakit ya ilat ada di dalam hadis ini. Namun hadis ini mempunyai jalan lain. Namun sayang, kita tidak bergembira dengan jalan itu. Ya, kenapa? Karena ya, dia berasal dari periwayatan Muhammad bin Fadl dari Zaid al-Amma, dikeluarkan Ibn Abi Ibn Adi dan Abu Nu'aim. Ya, dari Muhammad bin Sirin, dari Imran bin Husain. Namun sanadnya ada tiga penyakit juga. Yang pertama, keterputusan antara Imran dan Ibnu Sirin. Yang kedua, Zaid al-Amma ini ya, yaitu Ibnu Hawari dhaif. Yang ketiga, ini yang paling parah, Muhammad bin Fadl bin Athiyah kadzab, tukang berdusta, sehingga hadis ini palsu, dan hadis palsu tidak bisa menguatkan hadis yang lain. Maka hadis ini tidak bisa naik ya derajatnya. Maka dari itu hadis tersebut tetap dikatakan sebagai hadis yang lemah. Hadis yang ke-52. Idza stas'abat 'ala ahadikum dabbatuhu aw sa'a khuluqu zawjatihi aw ahadin min ahli baitihi falyu'adzin fi udhunihi. Masya Allah. Apabila ya kendaraan kalian itu macet, ya susah diatur, atau akhlak istri kalian ini jelek, ya, atau salah seorang dari keluarga kamu akhlaknya buruk, ya hendaknya kamu adzan di telinganya. Masya Allah, ya. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaif, lemah. Dikeluarkan disebutkan oleh Al-Ghazali, ya. Dan dikomentari Al-Iraqi di dalam takhrij terhadap Ihya Ulumuddin, dikeluarkan oleh Abu Mansur Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dari hadis Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang lemah. Ya. Maka dari itu hadis ini lemah. Hadis yang ke-53. Alaikum bidinil ajaiz, hendaklah kalian berpegang kepada agama para nenek-nenek. Syekh Al-Albani berkata, la asla lahu. Hadis ini tidak ada asalnya. Ya, hadis ini tidak ada asalnya. Sebagaimana dikatakan oleh As-Sakhawi dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah, demikian pula As-Saghani dalam Al-Hadithil Mawdu'ah halaman 7. Ya. Dan Al-Iraqi berkata, berkata Ibn Tahir dalam kitab At-Tadhkirah di nomor 511, tadawalahu al-amah walam aqif lahu ala aslin yurja'u ilahi min riwayatin sahihatin wala saqimah. Ya, hadis ini banyak dipakai oleh orang-orang awam, namun aku tidak menemukan adanya sanad atau asal yang bisa dijadikan rujukan, baik riwayatnya sahih ataupun ya dhaif. Karena tidak ditemukan, maka hadis ini tidak ada asalnya. Subhanallah. Ya, ternyata di zaman dahulu hadis ini sudah terkenal dan diamalkan oleh banyak orang awam. Ya, ternyata hadisnya tidak ada asalnya. Oleh karena itu ya akhi, tidak semua hadis-hadis yang tersebar di masyarakat itu bisa kita terima. Ya, kewajiban kita apa? Yaitu memeriksa hadis-hadis yang tersebar di masyarakat itu supaya kita tidak jatuh di dalam ya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang ke-54 juga hampir sama dengan hadis yang ke-53, namun dengan lafaz idza kana fi akhiriz zaman wa ikhtalafatil ahwa fa alaikum bidini ahli al-badiyati wan nisa. Apabila ya telah ada di akhir zaman dan hawa nafsu telah berbeda-beda, hendaklah kalian berpegang kepada ya orang-orang pedesaan dan para wanita. Hadis ini kata Syekh Al-Albani maudhu' palsu. Ya. Berkata Ibnu Tahir, Ibnu Al-Bailamani yang ada dalam sanad hadis ini meriwayatkan dari ayahnya dari Ibnu Umar sebuah naskah dan dia tertuduh ya memalsukannya. Al-Hafidz Al-Iraqi berkata, ya, lafaz hadis ini dari jalan ini dikeluarkan Ibnu Hibban dalam Ad-Du'afa, ya, tentang biografi Ibnu Al-Bailamani. Dan Ibnu Al-Bailamani lah yang tertuduh berdusta dalam masalah ini, sebagaimana dikatakan Ibnu Tahir. Ya, maka dari itu Syekh Al-Albani berkata hadis ini maudhu'. Oleh karena itu Syekh Al-Ali Al-Qari berkata hadisun maudhu', hadis ini palsu. Ya. Dan Ibnu Arraq juga menyetujuinya. Ya, sehingga beliau memasukkan dalam kitab beliau Tanzih Asy-Syari'atil Marfu'ah fil Ahaditsil Mawdhu'ah. Ya, wallahu alam, sekira cukup pembacaan kitab hadis Al-Ahaditsudz Dhaifah wal Mawdhu'ah. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah. Baik, jazakallahu khairan majakum kepada Ustaz Badrul Salam hafizahallahu taala, yang telah memberikan faedah ilmu dan penjelasan dari pembahasan kitab Mustalahul Hadis dan Silsilah Hadis Dhaifah. Selanjutnya akan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung. Anda bisa bertanya di line telepon 0218236543. Untuk pertanyaan pesan singkat, silakan Anda bisa layangkan di 0819896543. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Jazakallahu khair. Kita angkat yang pertama dari telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Abu Hasan di perjalanan. Baik, silakan Abu Hasan. Iya. Ini saya mau menanyakan mengenai apakah kalau Al-Quran sendiri dijamin oleh Allah akan terjaga sampai akhir zaman, dan bagaimana dengan hadis-hadis Rasulullah, apakah juga mendapat jaminan akan terjamin sampai akhir zaman? Karena seperti yang saya tahu, ada yang dulu hadis yang awalnya mungkin didhaifkan oleh para ulama, kemudian pada ulama yang mutaakhirin, artinya seperti Syekh Al-Albani, dengan jalan lain ternyata hadis itu naik derajatnya. Jadi mohon penjelasan mengenai ini Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Hasan. Silakan Ustaz. Adapun Al-Qur'an, maka para ulama dan kaum muslimin semua bersepakat bahwasanya Al-Qur'an pasti dijaga oleh Allah. Dan Allah menjaga Al-Qur'an secara lafaz dan makna. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Dhikr yaitu Al-Quran, dan kami pula akan menjaganya. Adapun hadis, maka ia pun tetap akan dijaga oleh Allah. Ya, dia akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena hadis termasuk dhikr. Allah berfirman, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlu dhikr. Para ulama mengatakan ahlu dhikr ay ahlul Qur'ani wa sunnah, mereka yang faham tentang Al-Quran dan hadis. Ya. Allah juga berfirman, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. dan kami turunkan kepada engkau adz-dzikr agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Maka dari itu, ya, hadis Nabi SAW itu akan dijaga oleh Allah. Namun penjagaan hadis tidak sama dengan penjagaan Al-Quran. Ya, bukti bahwasanya hadis dijaga oleh Allah, Allah menjadikan para ulama dari zaman ke zaman yang terus membela hadis Nabi SAW. Ya, nah, namun inilah Allah ingin memperlihatkan keagungannya dan kebesarannya. Allah ingin mengistimewakan umat Islam dari ya umat-umat yang lainnya. Di mana kalau kita lihat di dalam agama Nasrani, dengan Yahudi, Buddha, Hindu, tidak pernah ada yang disebut dengan ilmu hadis. Bagaimana mengkritik suatu hadis, apakah hadis itu sahih atau dhaif. Sanad-sanad agama mereka itu terputus. Ya. Tidak ada sanad yang sahih yang sampai kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tidak pula sanad yang sahih kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Semuanya sanad-sanadnya terputus. Ya. Adapun dalam umat Islam, maka Allah muliakan dengan adanya sanad, yaitu rantai perawi yang menyampaikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini kita bersyukur kepada Allah. Namun, pengetahuan para ulama tentang jalan hadis bermacam-macam. Ya, ada seorang ulama yang sampai kepadanya hadis dari jalan yang lemah. Sementara ulama lain sampai kepadanya dari jalan yang kuat. Ya. Sehingga terjadilah perselisihan, yang satu mengatakan dhaif, yang satu mengatakan sahih. Maka tentunya al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi, yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Mereka yang menemukan jalan lain yang sahih, lebih kita pegang pendapatnya daripada yang sebatas menemukan satu jalan, itu pun juga lemah. Ya karena akhi, ya, keilmuan para ulama pun bertingkat-tingkat. Ya, adanya para ulama belakangan kemudian, seperti berapa banyak Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankan hadis atau mensahihkan hadis yang dinyatakan dhaif oleh para ulama sebelumnya. Kenapa? Karena beliau menemukan jalan-jalan lain yang ternyata tidak ditemukan oleh ulama sebelumnya. Ya. Maka ini diantara bentuk penjagaan Allah terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ya, maka dari itulah disinilah ujian tentunya kita sebagai umat Islam. Ya, untuk menyingsingkan lengan kita untuk sama-sama untuk mempelajari hadis. Ya, memahami bagaimana para ulama capek sekali membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Indonesia ini, ya kita kurang merasakan perjuangan para ulama hadis. Kenapa? Karena di Indonesia sudah banyak, terlalu banyak tersebar hadis-hadis yang palsu dan dhaif. Ya, nasallallahu salamat wal afiyah. Maka dari itu ya akhi, ya ini sebagai bukti justru bahwa Allah memang ingin menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar di rumah, dan ada Bapak Abdul Aziz, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Ini Pak Ustaz, saya memberikan cat-catnya kepada kami ini yang seorang penuntut ilmu, agar ilmu yang kami dapatkan bukan hanya menjadi wawasan, tapi bisa menjadi membuat takut kepada Allah, membuat cinta kepada Allah, membuat berharap banyak kepada Allah, dan bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk akhirat. Gimana gitu Pak Ustaz? Baik, jazakallahu khair Pak Abdul Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kuncinya cuma satu, Pak. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, Bapak coba introspeksi tujuan Bapak menuntut ilmu apa? Apakah kita menuntut ilmu tujuannya hanya untuk berbangga-bangga dengan banyaknya ilmu? Apakah kita tujuan ilmu itu hanya sebatas untuk memperbanyak periwayatan dan perbendaharaan ilmu? Ya. Luruskan niat kita. Niat kita menuntut ilmu adalah untuk mengharapkan pahala dari Allah, yang kedua untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Keikhlasan itulah yang insyaallah akan membangkitkan semangat untuk mengamalkan ilmu. Ya, semakin kurang ikhlas, semakin ilmu itu kurang bermanfaat pada seseorang. Maka dari itu Bapak ya, dari pertama kita sudah introspeksi diri sebelum kita menuntut ilmu. Tujuan apa kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau memang kita betul-betul ikhlas mengharapkan keriduan Allah dan bahwasannya kita menuntut ilmu itu jangan sampai menjadi bumerang buat kita, maka kita berusaha untuk apa? Dengan ilmu itu semakin meningkatkan ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali dari pendengar kita dari Bekasi, Bapak Hasan. Silakan, Pak. Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan, Pak. Iya. Mungkin agak sedikit bergeser pertanyaan saya, tapi masih juga dalam masalah hadis, Pak. Saya pernah baca salah satu buku. Itu buku fikih pandangan liberal dan pandangan liberal sampai tradisional. Itu pengarangnya dia mengambil literaturnya dari Syekh Muhammad Al-Ghazali. Di situ disebutkan bahwa Syekh Muhammad Al-Ghazali, yang Syekh dari Mesir ini ya Pak ya, itu dia mengatakan bahwa walaupun hadis itu sanad-sanadnya itu bisa dipercaya dan benar, tapi kalau dari segi matan itu tidak sesuai dengan Quran misalnya, itu bisa ditolak katanya. Termasuk hadis-hadis Abu Bakar yang di buku itu ditulis juga. Hadis-hadis Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ditolak oleh beliau. Karena secara matan tidak sesuai dengan Quran gitu. Mohon penjelasan gitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Hasan. Silakan Ustaz. Iya, ya Muhammad Al-Ghazali ini sering apa dan dikritik oleh banyak ulama di zaman ini. Karena banyak sekali pendapat-pendapat beliau yang aneh dan ganjil dan nyeleneh. Ya. Perkataan dia yang mengatakan bahwasanya suatu hadis yang sahih kalau bertentangan dengan Al-Qur'an bisa saja kita tolak. Ya, akhi. Yang harus kita fahami sebagai seorang muslim, kalau kita memahami ada suatu hadis yang seakan-akan bertentangan dengan Al-Qur'an, harusnya kita tuduh itu adalah pemahaman kita dulu. Barangkali pemahaman kita yang belum sampai kepadanya. Ya alhamdulillah para ulama telah menulis kitab-kitab muskilul hadis, yaitu hadis-hadis yang seakan-akan bertabrakan atau bertentangan dengan Al-Quran atau hadis lain yang sahih. Seperti Al-Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Syarah Muskilul Athar. Demikian pula Al-Imam Ibn Qutaybah Ad-Dainawari. Ya, beliau menulis kitab juga Mukhtaliful Hadis. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i juga menulis kitab ya Mukhtaliful Hadis. Mereka berusaha mengkompromikan hadis-hadis yang seakan-akan bertabrakan dengan Al-Qur'an atau dengan hadis lain yang lebih sahih. Dan ternyata mereka mampu, mereka punya kemampuan. Ya. Makanya perkataan ini menjadi syubhat. Ya, ketika dikatakan hadis ini bertabrakan dengan Al-Qur'an, taib. Anda memahami demikian bahwasanya hadis ini bertabrakan dengan Al-Quran. Tapi para ulama tidak demikian. Kenapa Anda tidak rujuk kepada para ulama dan kitab-kitab para ulama? Bagaimana mengkompromikan hadis tersebut? Ya. Oleh karena itu, alhamdulillah sampai hari ini, Pak. Selama saya pelajari hadis-hadis yang dianggap bertabrakan dengan Al-Quran. Ya, sampai hari ini tidak ada satupun hadis yang sahih. Tidak ada yang contoh yang tepat untuk kita jadikan contoh bahwasanya hadis yang sahih bertabrakan dengan Al-Quran. Imma pemahaman orangnya yang dangkal atau ternyata hadisnya yang lemah. Ya. Iya. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyakum, ketika akal kita atau pemahaman kita terhadap suatu hadis langsung kita apa namanya katakan hadis ini bertabrakan dengan Al-Quran, jangan dulu kita gegabah sampai kita melihat bagaimana para ulama mengkompromikan. Banyak sekali hadis-hadis, sebuah contoh misalnya ya hadis tentang badal haji. Ya, padahal hadis itu sahih di Bukhari dan Muslim. Bahwa ada seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna abi qad adrakatu fariyadatul hajj. Wahai Rasulullah, ayahku sudah terkena kewajiban haji. Ya, sementara ayahku sendiri tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Apakah aku harus menghajikannya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am, huji anhu, hajikan dia. Ya, kata mereka, hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Padahal hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Ya, dengan tanpa perselisihan. Lalu orang belakangan berkata hadis ini lemah karena bertentangan dengan Al-Quran katanya. Karena Allah berfirman, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَسَعَى. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Subhanallah. Lihat, ya betul, begitu gegabahnya, begitu mudahnya dia mendhaifkan hadis yang telah disepakati oleh para ulama. Mungkinkah ulama yang begitu banyak dari zaman ke zaman kita katakan salah semuanya hanya karena saat perkataan satu orang? Siapa yang berhak untuk kita salahkan? Ulama yang begitu banyak ataukah satu orang yang ya menganggap dirinya alim pintar ini? Ya subhanallah, satu orang lebih berhak untuk disalahkan ya akhi. Ya. Padahal para ulama tidak menganggap hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya. Kenapa demikian? Seperti Syekhul Islam mengatakan bahwa alaysa lil insani illa ma sa'alam, di dalam ayat itu litamlik, yang menunjukkan yang bahwasanya Allah meniadakan kepemilikan dan tidak meniadakan untuk mengambil faedah dari amalan orang lain. Subhanallah, maka dari itu ya akhi, sekali lagi jangan kita gegabah dulu ya langsung memvonis suatu hadis bertabrakan dengan Al-Qur'an langsung kita katakan dhaif, padahal para ulama sudah mengkompromikan dalam kitab-kitab mereka. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Kita bagi dua, ada perkataan berkenaan dengan syubhat dan mohon jawabannya serta derajat-derajat hadis yang nanti akan kita sampaikan. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebuah pernyataan dari salah seorang dai yang menyatakan bahwasanya hadis baru dikumpulkan setelah ratusan tahun Rasulullah SAW meninggal dan para sahabat banyak yang meriwayatkan secara makna saja sehingga sering tidak tepat dengan maksud yang diinginkan oleh Rasulullah SAW sehingga mereka mengkritik majlis yang lebih sering membahas hadis daripada Al-Quranul Karim. Mohon tanggapannya Ustaz, jazakallah khair. Ini menunjukkan ya, orang yang berkata demikian ya tidak pernah mempelajari ilmu sanad dan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ya akhal Islam bahwasanya ya pencatatan hadis sudah dimulai di zaman Rasulullah. Ya, di antara sahabat yang mencatat hadis adalah Abdullah bin Amr bin As. Ya, beliau yang mempunyai naskah apa namanya yang berisi 1000 hadis. Dan kebanyakan hadis itu dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ya. Demikian pula sahabat-sahabat yang menulis. Kedua, bahwa para sahabat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan yang luar biasa. Ya, mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan hafalan. Ya, tidak diberikan kepada yang lainnya. Maka dari itu, ya, yang ketiga disertai dengan ketakwaan para sahabat untuk berdusta atas nama Rasulullah dan wara' serta kehati-hatian mereka. Sampai-sampai Anas bin Malik apabila membawakan hadis Nabi SAW keluar keringat dingin dari tubuhnya saking takutnya berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya, Nafi' bin Umar berkata, aku pernah menemani Ibnu Umar dalam perjalanannya. Tak pernah aku mendengar satupun hadis yang dibawakan. Ya, kenapa? Karena beliau juga termasuk orang-orang yang khawatir dan takut. Di zaman Umar bin Khattab, setiap ada orang yang membawakan hadis, ya dipukul oleh Umar kalau tidak bisa membawakan saksi. Semua itu menunjukkan akan kehebatan para sahabat di dalam berkehati-hatian mereka menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan dia katanya bahwa para sahabat banyak yang menyampaikan secara makna sehingga tidak sesuai dengan yang diinginkan Rasulullah, mana buktinya? Buktikan satu hadis saja bahwasannya mereka menyampaikan tidak sesuai dengan keinginan Rasulullah. Ya, subhanallah. Ya, mereka para sahabat orang yang sangat fasih bahasanya. Rasulullah berbicara dengan bahasa para sahabat dan para sahabat sangat-sangat fasih. Ya, siapakah yang lebih alim, yang lebih faham dalam masalah makna daripada Anda, wahai yang menuduh para sahabat dengan keburukan? Ya. Ini sebuah kejahatan yang besar. Yang kedua, bahwasannya pencatatan hadis itu dilakukan ketika sebagian para sahabat masih hidup. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Beliaulah yang pertama kali memerintahkan untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan di zaman Umar bin Abdul Aziz masih banyak sahabat yang masih hidup. Ya. Maka disebutlah bahwa yang pertama kali menulis hadis adalah Al-Imam Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri, Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, demikian pula Abu Bakar bin Hazm. Ya, yang kemudian diikuti oleh para ulama setelahnya. Makanya perkataan dia bahwasanya hadis baru dikumpulkan ratusan tahun, ya subhanallah, ini kadzib, dajjal, kedustaan yang nyata. ya, yang menunjukkan ketidakfahaman akan sejarah pengumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehati-hatian para ulama. Yang keempat, para ulama ketika menerima hadis dari seorang perawi, mereka mempunyai kriteria yang sangat ketat sekali. Ya. Apa itu? Yang pertama, kekuatan hafalan yang luar biasa. Maka dari itu mereka kemudian mengklasifikasikan para perawi menjadi beberapa tingkatan. Ya. Perawi yang banyak kesalahannya dicatat oleh para ulama sebagai perawi yang lemah. Maka dari itu, ya akhi azani Allah wa iyyakum, ya, saya yakin orang yang berkata seperti ini menunjukkan bahwa dia tidak pernah mempelajari ilmu hadis secara detail, dan bagaimana perjuangan para ulama terdahulu di dalam membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang mempelajarinya sampai sedetail-detailnya, dia yakin 100% bahwasanya memang Allah ingin menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya, dan semoga Bapak yang pertama bertanya dapat memberikan, ya, dapat mendapatkan penjelasan yang baik. Kita angkat kembali subhan yang kedua dari pendengar kita, dari Bapak Soekarso di Purbalingga, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebuah kelompok majlis yang banyak dihadiri dan melemparkan sebuah syubhat bahwasanya janganlah mengambil atau tidak sah ilmu dari ustaz yang tidak bersanad atau bernasab pada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun memiliki hafalan ribuan hadis. Yang menjadi pertanyaan, bukankah seharusnya ilmunya yang bersanad, bukan nasab dari sanad ustaznya, ustaz yang harus bersanad? Bagaimana menjawab syubhat ini, ustaz? Jazakallahu khair. Iya. Pendapat ini batil. Ya, kenapa? Pertama, bahwasanya para sahabat tidak, ya, kebanyakan sahabat nasabnya tidak sama, tidak senasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bahwasanya para sahabat nanti akan diambil ilmunya oleh generasi setelahnya. Ya, yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum, kata Rasulullah, akan didengar ilmu dari kalian dan akan mendengar dari kalian orang-orang yang mendengar dari kalian, dan terus, ya, akan demikian keadaannya. Padahal para sahabat tidak ada yang nasabnya, sedikit nasabnya yang sama dengan Rasulullah SAW. Min dia Salman Al-Farisi, orang Faris. Ya, bahkan Rasulullah SAW memuji, ya, Salman Al-Farisi, law kanal iman bi Thuraya lana lahu ahadun min ahli furs. Ya, kalaulah iman itu ada di langit, niscaya akan dicapai dan diraih oleh salah seorang dari ahli Faris, dari apa, dari Persia ini. Ya. Yang kedua, bahwasannya para ulama bersepakat untuk mengambil, ya, semua perawi yang thiqah walaupun ia bukan dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berapa banyak tabi'in yang ilmunya luar biasa. Bahkan akhal Islam, ya, 7 fuqaha yang disebut dengan fuqaha us-sab'ah di kota Madinah, yang paling alim di dunia di zaman itu, tidak ada yang merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula, ya, kutubus sittah seperti Sunan apa Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, semuanya itu adalah bukan orang-orang Arab. Ya. Imam Bukhari orang Bukhara, Imam Muslim orang Nisafur, ya, Abu Daud orang Sijistan, ya, Imam Nasa'i orang Nasa, ya, Imam Ibnu Majah dari Qazwin, ya, mereka justru bukan orang Arab. Maka dari itu, kalau dikatakan bahwasannya ilmu itu harus dari keturunan Rasulullah, berarti kita telah menolak beribuan hadis, dan ini batil. Yang keempat, bahwasannya ilmu itu bukan keturunan, tidak dilihat dari sisi keturunan. Ya, makanya Rasulullah SAW mutlakan, beliau bersabda, innal anbiya, innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul ilm, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir, kata Rasulullah. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi ia mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan ini, dia telah mengambil, ya, apa namanya, keuntungan yang besar sekali. Kata Rasulullah, siapa yang mengambil, siapa saja, baik dari keturunan Rasulullah maupun yang bukan dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan tidak ada jaminan kalau ternyata dia keturunan Rasulullah, memang betul dia keturunan Rasulullah, bahwa dia bisa mengajarkan kebenaran. Iya. ya, tidak dijamin, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwasanya yang diajarkan oleh keturunan Rasul sudah pasti benar. Tidak. Ya, mana ada hadis yang menjamin bahwasannya yang disampaikan oleh para apa namanya keturunan Rasul sudah pasti benar? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja bersabda kepada Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammad, salimi mari ma syi'ti, ma la ughni anki min Allah syai'a." Hai Fatimah bintu Muhammad, ya mintalah dari hartaku yang kamu minta, yang kamu mau. Aku tidak bisa menolong kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Ya. Ketika Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ya keluar menuju ke Irak untuk mengikuti ajakan Al-Irak memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Apakah para sahabat menyetujui Husain karena dia apa namanya anaknya Rasulullah atau keturunan Rasulullah? Tidak. Ya banyak para sahabat yang mengingkari perbuatan Al-Husain, ya di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Ya, dan menasihati mereka di antaranya Ibnu Abbas, ya, yang merupakan keluarga Rasulullah SAW juga. Ya, itu menunjukkan bahwasanya apa namanya ilmu itu tidak diletakkan pada dari sisi keturunan. Akan tetapi siapa yang berilmu dialah yang berhak diambil ilmunya. Allahu a'lam. Baik, saya jazakallah khair atas penjelasannya, Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan berkenaan dengan derajat hadis. Yang pertama, pendengar kita dari Siti Nur Jihad di Singaraja, Bali, Ustaz. Apakah termasuk hadis sahih atau dhaif yang menyampaikan atau mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, Ustaz? Jazakallah khair. Hadis utlubul ilm walau bisin. Ya, sebetulnya sudah kita apa namanya sebutkan di mana Syekh Al-Albani rahimahullah menghukumi hadis itu sebagai hadis yang apa namanya dhaif, ya hadis yang sangat lemah. Beliau mutlubul ilm, apa tuntutlah ilmu dari ke negeri Cina. Ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah batil. Hadis tersebut termasuk adalah hadis-hadis yang batil. Ya. Kenapa? Ya, kata beliau hadis ini dikeluarkan Ibnu Adi, Abu Nuaim dalam Akhbar Asbahan, Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal, ya dari jalan Al-Hasan bin Atiyah, haddatsana Abu Atikah Tarif bin Sulaiman dari Anas secara marfu. Ya. Secara marfu. Ya, dan sanad ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah adalah sanad yang batil, ya tidak bisa diterima. Ya. Dan apa namanya? Al-Khatib Al-Baghdadi juga menyatakan demikian. Ya, karena di dalam perawinya ada seorang yang bernama Al-Hasan bin Atiyah. Ya. Demikian pula Abu Atikah, ya disepakati oleh para ulama akan kedhaifannya. Dan Al-Bukhari berkata mungkarul hadis. Demikian pula An-Nasa'i mengatakan ya bahwa ia bukan perawi yang thiqah. Abu Hatim berkata zahibul hadis. Bahkan Ibnu Jauzi memasukkan dalam kitab-kitab dalam kitab Al-Mawdu'at ya, hadis-hadis yang palsu. Ibnu Hibban berkata batil, tidak ada asalnya. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Kita angkat kembali pertanyaan yang kedua dari Bapak Ahmad di Petukangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mohon penjelasan tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan ini menjadi dalil kebanyakan para duat sekarang yang mengatakan bahwasanya al-ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmat. Apakah pernyataan hadis ini dapat dijadikan hujah? Jazakallahu khair. Ikhtilafu ummati rahmah. Ya, telah sering kita jelaskan bahwasanya ia adalah hadis yang batil dari sisi sanad dan matan. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau yaitu silsilah hadis dhaifah dan nanti akan lewat, beliau mengatakan bahwa hadis ini la asla lahu, tidak ada asalnya. Hadis ini tidak ada asalnya. Ya, bahkan Ibnu Hazm mengatakan hadis ini batil dari sisi sanad dan matan. Adapun sanad, karena hadis ini tidak ditemukan padanya sanad. Adapun secara matan, ya, maka sesungguhnya hadis matan ini batil. Sebab kalaulah perselisihan umat Islam itu rahmat, berarti persatuannya adab. Mau tidak mau. Dan hadis ini juga bertentangan dengan Al-Quran jelas. Allah berfirman, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Di sini Allah menyebutkan bahwa manusia itu berselisih. Kemudian Allah mengecualikan orang-orang yang dirahmati adalah yang tidak berselisih. Itu menunjukkan bahwasanya perselisihan tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. maka dari itu hadis ini, hadis itu termasuk hadis yang batil dan tidak ada asalnya. Ya, dan para ulama pun juga telah menyatakan bahwa hadis ini batil. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Dan satu hadis kembali kita angkat sebelum kita terima dari telepon. Dari Abu Ihsan di Jadi Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis seorang wanita jika telah haid tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk kepada muka dan telapak tangannya. Mengapa hadis dhaif ini dijadikan hujah oleh Syekh Albani dalam menguatkan hukum sunnahnya pakai cadar, Ustaz? Hadis itu tidak dhaif ya, akhi. Dan sudah saya jelaskan bahwa hadis itu mempunyai penguat dari jalan lain. Ya, maka dari itu Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis tersebut dari dua jalan. Dan itu kepada pendapat ini saya condong wallahu a'lam untuk menyatakan bahwa hadis ini hadis yang hasan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, bagi para pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung, silakan, kami masih memiliki beberapa waktu yang cukup banyak di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Dengan Pak Abdurrahman. Di mana, Pak? Di Depok. Silakan, Pak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana mau bertanya begini. Sebagaimana kita ketahui, hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum atau menjadikan suatu menjadi sunnah. Terus kenapa Imam Syafi'i menjadikan hadis dhaif, menjadikan sesuatu hukum itu menjadi sunnah? Contohnya qunut, Ustaz, yang mengatakan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut subuh sampai beliau wafat. Bukankah hadis itu dhaif, Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak. Silakan, Ustaz. Pertama, Pak, ya. Bahwa Imam Syafi'i rahimahullah termasuk orang-orang atau para ulama yang mewajibkan ikut hadis yang sahih. Beliau berkata, "Idza sahal hadis fa huwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itu adalah madhabku. Bahkan beliau ketika ditanya oleh muridnya Ibnu Sa'ad, ya, tentang hadis ru'yah, maka beliau berkata, "Ya Ibnu Sa'ad, yaqdi ilai hayitu aw mitu anna kull hadithin sahha fa inni aqulu bihi wa illam yablughni." Wahai Ibnu Sa'ad, ya, nisbatkan kepada saya ketika saya masih hidup maupun sudah mati bahwa setiap hadis yang telah sahih itu adalah pendapatku walaupun tidak belum sampai kepada diriku. Nah, kenapa Imam Syafi'i berhujah dengan hadis itu? Akhi, ya. Terkadang para ulama berbeda pendapat di dalam menilai seorang perawi hadis. Ya, Imam Syafi'i menilai perawi hadis yang ada dalam hadis tersebut sebagai perawi yang bisa diterima hadisnya. Sehingga atas dasar itu Imam Syafi'i rahimahullah yang berhujah dengannya. Ya, namun para ulama menilai bahwa perawi yang dianggap oleh Imam Syafi'i diterima itu tidak thiqah, bahkan dia perawi yang dhaif. Ya, yaitu yang di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Ya. Nah, berapa banyak perawi-perawi yang menurut Imam Syafi'i itu thiqah atau hadisnya sahih? Ternyata jumhur ulama dari kalangan muhaddisin yang menganggapnya sebagai perawi yang lemah. Ini terjadi ikhtilaf di dalam masalah ijtihad dalam menilai seorang perawi. Maka Imam Syafi'i dalam hal ini diberikan uzur, ya. Maka pada waktu itulah kewajiban kita adalah untuk mengetahui bagaimana menilai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya di antara sebab kenapa Imam Syafi'i terkadang berhujah dengan hadis yang kemudian dipandang oleh ulama belakangan bahwa hadis itu adalah hadis yang dhaif. Ya, tentu Imam Syafi'i bukanlah manusia yang lepas dari kesalahan. Nah, ijtihad-ijtihad beliau terkadang diterima dan terkadang ditolak, ya. Bahkan banyak para ulama setelah Imam Syafi'i dari murid-murid Imam Syafi'i sendiri yang terkadang tidak menjalankan pendapat Imam Syafi'i karena mereka memandang ada hadis lain yang lebih sahih. Nah, ini dia. Ini sekali lagi kembali kepada tingkatan keilmuan di dalam menilai hadis. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengakui bahwasanya Imam Ahmad itu lebih alim tentang hadis daripada dirinya. Ya, Imam Syafi'i berkata "Ya Ahmad, anta a'lamu minni bil hadis, fa idza sahha al hadis fa akhbirni." Ya. Hai Ahmad, kamu itu lebih alim dari saya tentang hadis Kalau ada hadis yang sahih, tolong kabari aku, kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan memang benar, Imam Ahmad jauh lebih alim daripada Imam Syafi'i dalam masalah hadis. ya, lihat saja musnadnya. Musnad Imam Syafi'i tipis, sementara musnad Imam Syafi'i tebal, ya, minta ampun. Bahkan Imam Ahmad dihafal apa 1 juta hadis. Dan Imam Ahmad termasuk yang mendhaifkan hadis tersebut. Ya. Imam Ahmad termasuk yang mendhaifkan hadis tersebut, makanya Imam Ahmad tidak berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i, padahal beliau termasuk murid daripada murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Kita berikan kesempatan yang kedua, ada Bapak Rizal di Pamulang. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kemarin di masjid di kantor ana ada mengadakan pengajian ba'da duha. Itu, Pak Ustaz. Kebetulan waktu itu ada musik-musik gitu, Pak Ustaz. Jadi di saat itu ana sampaikan kepada salah satu jamaah bahwasanya itu musik dan nyanyian itu haram kan gitu kan. Jadi dan waktu itu dia bilang begini, Pak Ustaz, kalau seandainya waktu zaman Nabi itu kan musiknya itu ini tidak pakai yang nasib-nasib gitu, kata dia begitu, Pak Ustaz. Jadi bagaimana, Pak Ustaz, setelah dia bilang itu, makanya orang Islam itu ketinggalan zaman, jadi tidak sesuai dengan perkembangan zaman gitu, dia bilang, Pak Ustaz. Ya, hanya itu aja. Bagaimana untuk menyikapi beli orang-orang yang seperti ini gitu, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Rizal. Iya, sikap yang paling bijak adalah tidak berdebat dengan orang awam. Karena berdebat dengan orang awam tidak akan menghasilkan ilmu, tapi hanya akan menghasilkan kebencian, ya, menghasilkan kerasnya hati dan kekesalan. Makanya pernah suatu ketika Imam Syafi'i berdebat dengan orang awam, maka Imam Syafi'i berkata, afhamani jahluk, aku kalah oleh kebodohanmu. Iya. Yang kedua, bahwasannya perkataan ini jelas perkataan yang batil. Kenapa? Karena pertama, bahwa hadis-hadis yang melarang atau mengharamkan musik tegas, jelas, dan sahih. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Bukhari dalam sahihnya, dan telah disahihkan oleh para ulama seluruhnya kecuali Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm pun telah dibantah oleh para ulama setelahnya. Yaitu hadis la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada dari umatku yang akan menganggap halal zina, ya, sutra, arak, dan alat-alat musik. Ya. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan bahwa di zaman Rasulullah pernah dipukulkan padanya duf, itu di, ya, terbatas pada hari raya dan apa namanya pernikahan, kata para ulama. Karena itu mimbabi rukhsah, dan rukhsah tidak bisa diumumkan pada setiap keadaan. Ya. Dan tidak apa namanya kita kita berpegang kepada hadis-hadis yang mengharamkan itu pada setiap keadaan. Sedangkan hadis-hadis yang memberikan rukhsah itu hanya terbatas pada keadaan tertentu, dan itu pun tidak semua alat musik, hanya sebatas duf saja. Apa itu rebana? Ya. Yang kedua, adapun perkataan dia umat Islam mundur gara-gara meninggalkan musik, ini perkataan batil. Karena maju atau mundurnya itu bukan karena musik, tapi kemajuan umat Islam karena berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru umat Islam dengan ya mengamalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah tidak maju-maju. Coba tanya kepada dia, apakah umat Islam dengan musik umat Islam menjadi maju? Ya, bukankah di Indonesia rata-rata penyanyi itu umat Islam? Bukankah ya para pemusik di Indonesia juga rata-rata umat Islam? Apakah umat Islam jadi maju? Ya, apa kamu tidak lihat bagaimana orang para pemuda-pemudi yang berjingkrak-jingkrak, berjoget-joget gara-gara musik, yang menjadi akhlaknya bejat? Berapa banyak orang yang terhalangi dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gara-gara musik? Ya. Kemudian kita ya fahamkan orang itu bahwasannya ya Rasulullah SAW telah menjamin kejayaan umat Islam itu dengan mengikuti sunnah. Bayangkan Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ummati ala khair atau bi khairin ma'ajjal al-fitr. Ya, umatku senantiasa akan terus di atas kebaikan selama mereka mempercepat buka puasa. Selama mereka mempercepat buka puasa, ya mereka senantiasa di atas kebaikan. Artinya apabila sunnah-sunnah yang seperti ini yang dianggap remeh mereka selalu perhatikan, apalagi yang lebih besar dari itu. Ya. Sebaliknya, kalau umat Islam disibukkan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, jangan harap bahwa umat Islam akan dimenangkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرْ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْ وَرَضَّتَ رَقْتُمُ الْجِهَادِ سَلَّفَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا لَا يَنْزِعْهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. Kalau kalian berjual beli dengan cara riba, kalian pun mengikuti ekor sapi dan ridho dengan tanaman, artinya kalian betul-betul cinta dunia dan meninggalkan memperjuangkan Islam, ya, maka Allah akan kuasakan kehinaan pada kalian, dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah ini ikhwat al-Islam, makanya kasihan orang-orang seperti ini. Dia menganggap ya bahwa orang-orang barat bisa maju karena musik. Subhanallah. Ya, mereka tidak melihat bagaimana dampak-dampak negatif dari musik-musik itu. Ya, mereka tidak melihat bagaimana akhlak manusia menjadi rusak dan moral mereka menjadi bangsat. Ya, akibat mereka berjingkrak-jingkrak bagaikan apanya binatang yang mendengarkan musik-musik. Ikhwatul Islam. Ya, bukankah mendengarkan Al-Qur'an itu lebih baik? Bukankah kita melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, mentadaburinya, merasakan kenikmatan dan keindahan Al-Quran itu lebih menguatkan keimanan? Ya Allah. Ya. Nah ini ikhwatul Islam. Allahu a'lam. Nah. Jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz dan nasihatnya. Kita angkat berikutnya dari pertanyaan pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Dari beberapa pertanyaan yang sama, kami simpulkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seringkali saya bersafar dan pergi, kemudian mampir ke masjid, dan hampir seluruh masjid yang saya kunjungi tidak lepas atau tidak kosong dari beduk. Seakan-akan itu merupakan hal yang tidak lepas dari pembangunan masjid dengan adanya beduk tersebut. Bagaimanakah hukum Islam memandang hal ini, Ustaz? Jazakallah khair. Akhi ya azani Allah wa iyakum, beduk bukan dari Islam sama sekali. Bahkan ketika Imam Abu Daud yang meriwayatkan tentang apa namanya sejarah pertama kali diadakan azan, ya, diadakan azan, Imam Abu Daud menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah SAW bermusyawarah, ya, untuk apa namanya membicarakan dengan apa mereka memanggil manusia untuk sholat. Ya, di antara mereka ada yang mengusulkan bagaimana dengan api, hai Rasulullah. Ya, maka Rasulullah SAW tidak setuju. Kenapa? Karena api itu adalah merupakan apa namanya kebiasaan orang-orang Majusi. Ya. Kemudian di antara mereka bagaimana ya kalau dengan trompet, hai Rasulullah. Rasulullah SAW tidak setuju. Ya, kenapa demikian? Karena itu adalah merupakan kebiasaan apa namanya orang-orang Yahudi. Dan disebutkan, ya, ada yang mengusulkan bagaimana dengan tobel, yaitu apa namanya kendang yang besar. Ya, ada yang mengusulkan dengan nakus, apa namanya lonceng. Rasulullah tidak suka karena itu kebiasaan orang Nasrani. Ya. Itu semua ditolak oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian Abdullah bin Zaid pun malamnya bermimpi. Ya, bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang berpakaian hijau. Kemudian, ya, dia membawa lonceng. Ya, kemudian apa? Ya, Abdullah bin Zaid berkata dalam mimpinya kepada orang itu, "Hai fulan, maukah aku beli loncengmu itu?" Kata orang itu, "Buat apa?" "Ya, untuk aku memanggil orang sholat." Kata orang itu, "Maukah aku beritahu yang lebih baik dari itu?" "Apa itu?" kata Abdullah bin Zaid. Maka orang itu berkata, "Ya." Dia pun mengajarkan adzan dan iqamah. Kemudian di pagi harinya Abdullah bin Zaid segera pergi ke Rasulullah. Maka Rasulullah pun menyuruh untuk Bilal yang mengumandangkan adzan itu. Lihat, Rasulullah SAW hanya mengizinkan hanya adzan saja. Tidak dengan beduk, tidak dengan trompet, tidak dengan lonceng, tidak dengan yang lainnya, dengan api apalagi. Ya, maka sekali lagi akhi, itu semua perkara yang tidak termasuk syariat Islam dan tidak pernah disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihat dan tausiahnya tentang apakah suatu keadilan bagi saya di mana saya diposisikan sebagai pemberi kebijakan atau pemberi keputusan terhadap dua pihak yang bersengketa. Kemudian saya hanya menerima pemberitaan dari satu pihak yang saya lihat dia memiliki kedudukan di mata masyarakat dan dalam beberapa kesempatan juga suka memberikan nasihat dan kajian. Lalu kemudian saya tidak menerima dan mendengar pemberitaan dari pihak yang lain. Mohon nasihat dan tausiahnya Ustaz kalau sekiranya saya salah. Jazakallah khair. Kewajiban antum di dalam sebagai seorang hakim yang menghukumi persengketaan adalah untuk mendengar dari kedua belah pihak. Ya. Apa hujah-hujah dan alasan-alasannya? Kalau hanya sebatas mendengar dari satu pihak dan meninggalkan pihak yang lain, barangkali ya orang yang kita tidak dengarkan alasannya itu ya ternyata dia di atas kebenaran, kita tidak tahu. Barangkali dia punya alasan yang kuat, ya. Maka dari itu, ya antum sebagai orang yang ditugaskan untuk menghukumi dua apa namanya orang yang bersengketa itu, jangan hanya memandang dari sisi kedudukan belaka. Hanya karena yang bersaksi itu punya kedudukan sementara yang satu tidak punya kedudukan, maka ini subhanallah adalah perkara yang termasuk kezaliman, ya. Dan ingat Rasulullah mengatakan al-qudhatu thalatha, ya, para qadhi yang menghukumi manusia itu tiga, ada tiga, dua di neraka dan satu di surga. Ya, yang satu yaitu menghukumi manusia dengan kebodohannya, maka ia di neraka. Yang kedua yaitu orang yang apa yang tahu tata cara yang benar dan hukum yang benar tapi ia menyimpang darinya, ia di neraka. Yang ketiga yaitu yang selamat, yaitu yang dia menghukumi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan dia menghukumnya dengan kebenaran dan keadilan, maka dia di dalam surga. Nah, jazakallah khair Ustaz dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada Bapak yang bertanya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila seorang pemimpin atau imam sholat dan dia mempercayai dengan hal-hal yang berbau jimat atau khurafat lalu kemudian menjadi imam sholat, lalu bagaimanakah keabsahan sholat kita? Apakah kita tetap boleh bermakmum dengan dia atau kita mencari tempat yang lain? Ustaz, jazakallah khair. Orang yang mempercayai ya jimat-jimat berarti telah berbuat syirik, karena jimat telah termasuk kesyirikan. Bagaimana ia ya menganggap bahwa jimat itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, padahal yang memberikan mudarat manfaat dan mudarat hanya Allah. Maka ya orang yang jatuh kepada kesyirikan tidak boleh kita sholat di belakang dia. Itu yang saya ketahui dari fatwa para imam, para imam. Ya, tidak boleh kita sholat di belakang dia kalau kita mampu untuk mengganti-ganti dia. Ya, kalau kita mampu untuk maju lebih dahulu daripada dia, kita maju aja dulu, cuek aja. Ya, kita maju terlebih dahulu daripada dia. Tapi kalau kita tidak mampu, maka coba kita cari tempat lain agar kita tidak berimam ya di belakang orang yang berbuat syirik seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya di sana ada mudarat yang lebih besar kalau kita tidak sholat di belakang dia, ya, yang akan bisa mengancam jiwa kita atau yang lainnya, ya enggak apa-apa kita sholat bersama dia karena terpaksa, kemudian kita sholat sendiri di rumah kita. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.